Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menyebutkan khudh li sihatik li maradik wa li hayatik li mautik, pergunakanlah masa sehatmu sebelum datangnya masa sakit, pergunakanlah masa hidupmu sebelum datangnya kematian, yang dimana kematian akan datang kepada seluruh manusia. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa itu akan merasakan kematian dimanapun dia berada. Ainama takunu yudrikumul maut, dimanapun kalian berada, kematian itu akan menimpa kalian. Maka pergunakanlah masa sehat, pergunakanlah masa hidupmu untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, maka insyaallah pada daurah kali ini sebagai pembuka terhadap sesi yang akan dibawakan oleh waliduna al-ustaz Abu Hamzah Shadiqun hafizallahu ta'ala, kita akan membahas sebuah hadis yang di dalamnya terdapat solusi, terdapat panutan bagi kita terhadap apa yang sedang terjadi pada masa-masa sekarang ini, berupa wabah-wabah yang mematikan. Bagaimana seorang muslim dia mensikapi wabah-wabah tersebut? Al-Islam, Islam ini adalah agama yang sempurna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan solusi-solusi pada berbagai macam permasalahan yang menunjukkan akan kesempurnaan agama ini. Maka bagi seorang muslim ketika tertimpa sebuah permasalahan, wajib bagi dia untuk kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, melihat kembali apa yang dilakukan oleh Rasulullah, apa yang dilakukan oleh para sahabat ketika permasalahan-permasalahan tersebut terjadi pada mereka. Tidak terlepas dengan apa? Wabah yang terjadi pada masa kita sekarang ini. Wabah yang mematikan. Yang dimana pertama, seorang muslim dia harus meyakini sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa la adwa, tidak ada penyakit atau wabah yang menyebar, menular dengan sendirinya. Ini yang harus diyakini oleh seorang muslim. Dia harus mengimani bahwasannya penyakit yang menular itu semua datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala, merupakan ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia mengimani hal tersebut, barulah kemudian ketika itu dia melihat kepada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang harus dia lakukan jika ditimpakan atau dipertemukan dengan penyakit-penyakit seperti ini. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ketika para ulama rahimahumullahu ta'ala mereka berbicara tentang wabah ini, mereka senantiasa menyebutkan sebuah hadis dari sahabat Abdullah ibn Abbasin radhiyallahu anhuma tentang kisahnya Umar ibn Khattab, yang dimana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, yang merupakan sebuah hadis yang merupakan dasar sandaran bagi seorang muslim apa yang harus dia lakukan ketika dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wabah-wabah yang terjadi seperti yang kita alami sekarang ini. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, anna Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu kharaja ila Syam hatta idza kana bisarghin laqiyahu umara'ul ajnad Abu Ubaidah ibn al-Jarrah wa ashabu. Bahwasannya Abdullah bin Abbas menyebutkan, menceritakan Umar ibn al-Khattab pergi ke daerah Syam. Kemudian ketika sampai di sebuah daerah yang bernama Sarg, beliau bertemu dengan para pemimpin atau pemimpin komandan pasukan kaum muslimin. Ketika itu yang ditugaskan untuk menuju Syam terlebih dahulu, yaitu sahabat yang mulia Abu Ubaidah ibn al-Jarrah dan sahabat-sahabat beliau, yang dimana di dalam sejarah yang disebutkan di dalam Al-Bidayah wa Nihayah bahwa beliau tidak bertemu secara langsung dengan Abu Ubaidah, namun melalui surat. Kenapa? Fa akhbaruhu anna al-waba'a qad waqa'a bisyams. Yang kemudian Abu Ubaidah radhiyallahu an mengkhabarkan kepada Umar telah terjadi wabah mematikan di Asy-Syam, di daerah Syam. Qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, faqala li Umar, maka Umar pun berkata kepadaku, ud'u li al-muhajirin al-awwalina fad'awtuhum fastasyarahum. Panggillah orang-orang muhajirin, yakni sahabat dari kalangan muhajirin yang pertama masuk ke dalam al-Islam, para petinggi-petinggi kaum muhajirin, panggillah mereka. Yang kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma memanggil mereka, dan Umar radhiyallahu anhu bermusyawarah dengan mereka. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus mereka lakukan? Dan mengkhabarkan kepada mereka bahwasanya wa akhbaruhum annal wabaa qad waqa'a bi syams, mengkhabarkan kepada para sahabat al-muhajirin al-awwalin bahwa telah terjadi wabah di Syam. Fakhtalafu, mereka pun berselisih pendapat. Sebagian dari mereka mengatakan, kharajta li amrin wala nara an tarji'a anhu. Engkau keluar untuk suatu perkara, suatu urusan menuju Syam, dan kami tidak melihat butuhnya engkau untuk kembali dari urusan tersebut. Artinya melanjutkan, tetap melanjutkan perjalanannya. Dan sebagian mereka mengatakan, ma'aka baqiyatun nas wa ashabu Rasulillah wala nara an tuqdimahum ala hadzal waba, bersamamu pasukanmu, kemudian sebagian dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kami tidak melihat untuk engkau terus melanjutkan perjalananmu dan mengantarkan mereka kepada wabah yang mematikan. Faqala irtafi'u anni. Kemudian Umar mengatakan, dikarenakan belum mendapatkan jawaban, pergilah dariku. Kemudian Beliau menyebutkan kembali, ud'u li al-ansar, panggillah kepadaku para sahabat dari kalangan al-ansar. Maka Abdullah bin Abbas pun memanggil mereka, dan Umar bermusyawarah kembali dengan mereka. Fasalaku sabilal muhajirin, mereka pun sama seperti para sahabat muhajirin yang pertama tadi. Mereka berselisih seperti, sama seperti perselisihan. Ada yang mengatakan kembali, ada yang mengatakan melanjutkan perjalanannya. Beliau pun mengatakan bahwa saya irtafi wa'ani, pergilah dariku. Udu'uli man kana hahuna min masyakhati Quraisy min muhajaratil fath. Kemudian panggillah kepadaku, kata Umar, dari orang-orang tua yang ada, orang-orang tua Quraisy yang ada di sini dari kalangan orang-orang muhajirin ketika Fathu Makkah. Kemudian aku pun memanggil mereka, falam yakhtalif alaihi minhum rajulan, yang kemudian mereka tidak berselisih sedikit pun. Faqalu, mereka berada di atas satu suara dan mengatakan, nara an tarji'a bin nas wa la tuqdimahum ala hadzal waba, kami melihat bahwasannya engkau untuk kita kembali dan tidak menghantarkan mereka kepada wabah ini. Maka Umar pun memanggil atau menyeru kepada pak bala tentara beliau, inni musbihun ala dhahrin fa'asbihu alih, bahwasannya aku akan kembali, maka kembalilah kalian. Maka berkatalah Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, afiraran min qadarillah ya amiral mu'minin, apakah dengan begitu engkau lari dari takdir Allah? Maka berkata Umar, lau ghairuka qalaha ya Aba Ubaidah, seandainya selainmu yang mengatakan seperti ini, wahai Abu Ubaidah. Yang dimana Umar radhiyallahu anhu membenci, menyelisihi Abu Ubaidah. Karena kedudukan dari Abu Ubaidah radhiyallahu anhu. Naam, kata beliau, nafirru min qadarillah ila qadarillah, kita lari dari takdir Allah yang satu menuju takdir Allah yang lainnya. Ara'aita law kana laka ibil, kemudian beliau menjelaskan, wahai Aba Ubaidah, apakah engkau melihat jika engkau memiliki seekor unta, fahabatat wadiyan lahu udwatan, kemudian engkau ketika mengembalakannya menuju dua, satu lembah yang terdapat, yang memiliki dua sisi, ihdauma khasbah wal ukhra jadbah, yang satunya memiliki rerumputan yang banyak, yang satunya memiliki apa, tanahnya gersang, tidak ada rerumputan. Alaysa in ra'aital khasbah ra'aitaha biqadarillah wa in ra'aital jadbah ra'aitaha biqadarillah, bukankah ketika engkau menggembalakan untamu di padang rumput itu, engkau menggembalakan pada tanah yang gersang, itu pun merupakan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Yani beliau berijtihad. Faqala, maka Abdullah bin Abbas mengatakan, faja'a Abdurrahman ibn Auf, datanglah Abdurrahman ibn Auf, salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kana mutaghayyiban fi ba'di hajati, yang sebelumnya beliau ada urusan sehingga tidak menghadiri, yang dimana beliau memiliki ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, inna 'indi min hadha 'ilman, aku memiliki pengetahuan, memiliki ilmu tentang permasalahan seperti ini. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, idza sami'tum bihi bi ardin, jika kalian mendengar adanya suatu wabah di suatu daerah, fala taqdimu alaihi, maka janganlah kalian datang ke daerah tersebut. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha, dan jika kalian berada di suatu tempat, suatu daerah yang kemudian daerah tersebut terkena wabah, fala takhruju, maka janganlah kalian keluar dari daerah tersebut, firaran min qadarillah, firaran minhu, karena ingin lari selamat dari wabah tersebut. Fahaminallahu ta'ala Umar wan sarafa, maka ketika Umar mendengar hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut, beliau pun kemudian memuji Allah dan kembali tidak melanjutkan perjalanannya. Di dalam hadis, dalam riwayat yang lainnya dari sahabat Usamah bin Zaid, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, idza sami'tum ta'un bi ardin, jika kalian mendengar wabah ta'un di suatu tempat, fala tadkhuluha, maka janganlah kalian masuk kepada, datang ke tempat tersebut. Wa idza waqa'a bi ardin, jika kalian mendapatkan atau wabah tersebut terjadi di suatu daerah, wa antum fiha, dan kalian berada di daerah tersebut, fala takhruju minha, maka janganlah kalian keluar darinya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, hadis ini merupakan dasar pokok solusi bagi kita tentang wabah yang menimpa kita, yang dimana sebelum kita menyebutkan faedah-faedah daripada hadis ini, perlu untuk kita mengetahui sejarah bagaimana terjadinya wabah tersebut di zaman Umar, yang dimana pernah terjadi di zaman Umar radhiyallahu anhu. Wabah tersebut yang jika kita membaca buku-buku sejarah, kita mendapatkan mereka para ulama al-mu'arrikhin, para ulama tarikh, mereka menyebutkan, menceritakan tentang wabah, wabah-wabah yang dengan hanya disebutkan saja namanya menimbulkan kepanikan, menimbulkan kecemasan, yang mereka sebutkan di dalam kitab-kitab sejarah dengan julukan al-maradul aswad, wabah hitam. Atau yang dimana kita berbicara tentang satu wabah yang disebut dengan ta'un, yang ini wabah ta'un ini merupakan salah satu dari tanda-tanda datangnya hari kiamat, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, sebagaimana disebutkan oleh para ulama ketika itu, beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkannya pada tahun ke-9 Hijriah. Dari sahabat Auf bin Malik radhiyallahu an, beliau radhiyallahu anhu mengkhabarkan tentang khabar an-nubuwah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk. Aku mendatangi Rasulullah di ketika perang Tabuk, wa huwa fi qubbatin min Adam. Di mana Rasulullah berada di sebuah tenda dari kulit. Kemudian Rasulullah mengatakan bersabda, "I'dad sittan baina yaday sa'ah." Hitunglah 6 perkara yang akan menjadi tanda datangnya dekatnya hari kiamat. Mauti, yang pertama adalah kematianku. Thumma fathu Baitul Maqdis. Kemudian penaklukan Baitul Maqdis. Thumma mutan ya'khudhu fikum kaqu'asul ghanam. Yang ketiga adalah wabah yang akan merenggut kalian, menimpa kalian seperti penyakit yang menimpa hewan ternak. Kemudian yang keempat adalah istafadatul mal hatta yu'til rajul mi'ata dinar fayadillu sakhitan. Berlimpahnya kekayaan sampai-sampai engkau memberikan, atau seorang laki-laki diberikan kepadanya 100 dinar namun dia tetap marah karena merasa kurang akan harta tersebut. Tsumma fitnatun la yabqa baitun minal arab illa dakhalathu. Kemudian fitnah yang kelima, fitnah yang tidaklah satu rumah dari rumah-rumah orang Arab kecuali akan fitnah tersebut masuk ke dalamnya. Tsumma hadanah, yang keenam adalah perjanjian damai. Takunu bainakum wa baina banil asfar, yang terjadi antara kalian dan baini asfar. Fayaghdiruna, kemudian mereka mengkhianati perjanjian tersebut. Fayatunakum tahta samanina ghayah, yang kemudian mereka akan menyerang kalian di bawah 80 bendera. Tahta kulli ghayatin 12,000, yang dimana setiap bendera itu di bawahnya ada 12,000 pasukan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Yang dimana di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengkhabarkan kepada kita 6 tanda akan datangnya hari kiamat. Wafatnya beliau telah lewat, di mana terjadi pada tahun ke-11 dari Hijrah. Kemudian penaklukan Baitul Maqdis terjadi pada khalifahnya Umar Ibn Al-Khattab tahun ke-15, dan yang membuka, yang menaklukkan itu di bawah panji yang dipegang oleh sahabat Abu Ubaidah Ibn Al-Jarrah. Kemudian Al-Mutan, wabah yang Nabi SAW mengkhabarkan akan terjadinya wabah tersebut. Yang dimana para ulama ketika mensyarah menjelaskan hadis ini, Al-Mutan itu maknanya adalah intisharul maut fin nas kantisharin nal fil hashim, menyebarnya kematian di manusia, pada manusia, seperti api yang menyebar membakar jerami. Dan tentunya kita melihat api tersebut ketika membakar ilalang-ilalang atau daunan-daunan yang kering, cepat menyebar. Maka begitu pula kematian pada wabah tersebut, yang dimana pada asalnya kata para ulama bahwasanya wabah ini itu pada asalnya terjadi pada hewan ternak, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah, kaku'al sil ghanam, yaitu penyakit yang terjadi pada domba, pada kambing, yang penyakit tersebut akan menimpa kambing tersebut dan akan mengeluarkan darah, mengalirkan darah-darahnya, dan tidak lama setelah itu dia akan mati. Maka kemudian mereka, yakni para ulama menyebutkan bahwasanya Rasulullah menggunakan istilah tersebut ingin menunjukkan bahwasannya wabah tersebut akan terjadi pada manusia dan akan merenggut nyawa manusia dengan cepat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berbicara tentang wabah ini, beliau menyebutkan bahwasannya penyakit tersebut itu merupakan justru merupakan rahmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan terhadap kaum mukminin dan merupakan azab terhadap orang-orang kafir. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha ketika bertanya kepada beliau tentang penyakit taun, tentang wabah taun, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu kana azaban yab'athuhu Allahu ala man yasha faj'alahu Allahu rahmatan lil mu'minin. Itu merupakan azab, penyakit tersebut merupakan azab yang Allah Subhanahu wa taala utus, Allah kirimkan kepada siapa yang Allah kehendaki, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikannya rahmat bagi orang-orang mukmin. Bagaimana bisa? Kenapa? Karena orang yang meninggal disebabkan wabah ini dihitung dan dianggap sebagai orang yang syahid, digolongkan sebagai para syuhada. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa min 'abdin yaqa'u ta'un." Melanjutkan hadis tadi, tidaklah dari seorang hamba yang tertimpa wabah ta'un, fayamkutu fi baladihi sabiran, kemudian dia tinggal di negerinya dalam keadaan bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala, bersabar kepada musibah yang ditimpakan kepadanya. Annahu lan yusibuhu illa ma kataballahu lahu, dengan dia meyakini bahwasannya apa yang menimpa dia itu merupakan sesuatu yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa kana lahu mithlu ajri syahid, kecuali kata Rasulullah dia akan mendapatkan pahala semisal dengan pahala orang yang syahid. Begitu pula ketika Anas bin Malik radhiyallahu anhu bertanya kepada Hafsah binti Sirin, bima mata Yahya bin Abi Amrah, dengan apa, dengan penyakit apa meninggalnya Yahya bin Abi Amrah, faqalat bita'un. Maka beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan meninggal dengan ta'un. Maka Anas bin Malik mengatakan, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-ta'un syahadatu likulli muslim. Ta'un itu merupakan syahid bagi setiap muslim yang meninggal karenanya. Dalam hadis yang lainnya dari sahabat Utbah bin Abd Salma bin Abd As-Sulami radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'ti syuhada wal mutawaffuna bitta'un, didatangkan para asyhad, para syuhada dan orang-orang yang meninggal karena wabah ta'un. Fayaqulu ashabu ta'un nahnu syuhada, maka ashabu ta'un mengatakan kami adalah para syuhada. Fayuqalu unduru, maka dikatakan kepada mereka, lihatlah, fa'in kanat jirahuhum kajirahi syuhada tasilu daman rihul misik fahum syuhada. Lihatlah, dikatakan kepada mereka, lihatlah jika kalian melihat luka-luka mereka seperti lukanya orang yang meninggal syahid di jalan Allah, mengeluarkan darah, mengeluarkan bau yang wangi, bau misik, maka mereka dari kalangan orang syuhada. Fayajidunahum kadzalika, maka ketika dilihat, didapatkan orang-orang yang meninggal, orang-orang yang beriman yang meninggal karena ta'un, mendapatkan keadaan mereka seperti itu, maka digolongkan ke dalam ta'un, ke dalam syuhada. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, yang dimana penyakit ini, wabah ini yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terjadi pada zaman Umar sebagaimana yang disebutkan dalam hadis tadi, pada tahun 18 Hijriah, merupakan awal wabah taun yang terjadi di dalam al-Islam, di suatu tempat, suatu daerah, suatu negeri yang bernama Amwas. Maka jika kita membaca buku-buku sejarah dan kita mencari misalnya wabah taun Amwas, itu yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dimana meninggal menjadi korban atau meninggal dengan sebab taun tersebut beberapa para sahabah radhiyallahu anhum yang mulia, di antaranya adalah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Yazid bin Abi Sufyan, Syarahbil bin Hasanah, Abu Jundal Sahad, Sahal bin Umar, dan bapaknya Al-Fadl bin Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhum ajma'in. Di mana mereka meninggal dari ketika berada di sana. Yang para ulama ahlul sejarah mereka menceritakan bagaimana kaum muslimin ketika itu terjadi kekacauan karena mereka belum pernah sebelumnya mendapatkan penyakit seperti ini. Yang kemudian seperti yang disebutkan dalam hadis tadi, para sahabat sendiri mereka berselisih bagaimana caranya, apa yang harus mereka lakukan, apakah mereka harus masuk kepada daerah tersebut ataukah kembali sebagaimana yang dilakukan oleh Umar radhiyallahu anhu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, yang dimana disebutkan di dalam al-bidayah wal-nihayah, kisah surat-menyurat yang terjadi antara Abu Ubaidah ibn al-Jarrah dengan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhum, sebagaimana yang disebutkan oleh Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ya di mana beliau termasuk dari orang-orang yang terselamatkan dari wabah tersebut. Dia menyebutkan bahwasannya beliau bersama dengan Abu Ubaidah bin Jarrah di Syam ketika terjadinya taun Amwas. Dan ketika menyebarnya wabah tersebut, sampailah berita tersebut kepada Umar yang akan datang untuk menuju Asy-Syam. Yang kemudian Umar pun menuliskan surat kepada Abu Ubaidah untuk apa? Mengeluarkan beliau dari situ. Mengajak kepada Abu Ubaidah untuk kembali keluar dari tempat tersebut. Beliau berkata, "Assalamun alaikum. Assalamun alayka. Keselamatan bagimu. Amma ba'd, fa innahu qad uridat li ilayka hajah." Telah beliau menyebutkan, yakni Umar bin Khattab menuliskan bahwa telah ada hajah bagiku untukmu, bertemu denganmu. Uridu an usyafihaka biha, yang aku hanya ingin menyampaikannya secara lisan kepadamu. Fa'azamtu 'alaika idza nadharta fi kitabi hadza an la tada'ahu min yadika hatta taqbal ilayya, maka aku berazam kepadamu, mengharuskan kepadamu, jika engkau melihat surat ini, janganlah engkau meletakkannya dari tanganmu kecuali engkau bertemu denganku. Yani beliau tidak secara langsung meminta kepada apa? Abu Ubaidah untuk keluar dari situ. Namun secara halus dengan mengatakan bahwa saya aku memiliki sebuah urusan yang hanya akan aku sampaikan secara lisan kepadamu, tidak bisa melalui surat. Maka janganlah engkau meletakkan surat tersebut dari tanganmu kecuali setelah bertemu denganku. Maka Abu Ubaidah mengetahui yang dimaksud oleh Umar ini adalah agar dia keluar dari tempat tersebut. Faqala, dia pun berkata, yaghfirullahu li amiril mu'minin, semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni amirul mu'minin. Kemudian dia pun menuliskan suratnya kepada amirul mu'minin, inni qad araftu hajataka ilayya, aku telah mengetahui kebutuhanmu atasku. Wa inni fi jundin minal muslimin, dalam keadaan aku sekarang berada di tengah-tengah pasukan dari kaum muslimin. La falastu uridu firaqahum hatta yaqdi Allah fi wa fihim amrah wa qada'ahu, maka aku tidak ingin untuk berpisah dari tentara-tentaraku sampai Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan padaku dan pada mereka ketetapan dan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Fakhallani min azmatika ya amiral mu'minin, maka bebaskanlah aku dari keharusanmu wahai amirul mu'minin. Wada'ni fi jundi, tinggalkanlah aku di antara pasukan-pasukanku. Maka ketika Umar membaca surat tersebut, maka beliau menangis. Maka ala nas, maka para sahabat radiyallahu anhum yang bersama amirul mu'minin, mereka bertanya kepada Umar, amata Abu Ubaidah, apakah telah meninggal Abu Ubaidah? Qala la wa kana qad, tidak. Namun seakan-akan beliau telah meninggal. Thumma kataba ilaihi, kemudian Umar pun menulis kembali kepadanya, salamun alaika, keselamatan atasmu wahai Abu Ubaidah. Amma ba'd fa innaka anzalta an-nas ardan amiqah farfa'hum ila ardin murtafi'ah nazha, engkau berada di antara manusia di tanah atau di daerah yang dalam, maka pergilah kepada, naikkanlah mereka kepada dataran tinggi yang jauh dari kota tersebut. Maka berkata Abu Musa, falamma atahu kitabahu da'ani, berkata Abu Musa, maka ketika telah datang suratnya amirul mu'minin, beliau pun memanggilku dan mengatakan, wahai Abu Musa, sesungguhnya surat dari amirul mu'minin telah datang kepadaku, dan sebagaimana yang kau lihat, maka tuntunlah manusia, beritahukanlah kepada manusia untuk mencari tempat yang tinggi sampai nanti kemudian aku akan mengikutimu dengan mereka. Faraja'tu ila manzili li artahila, Fawajatu sahibati qad usibat. Yang kemudian Abu Musa mengatakan, aku kembali ke rumahku untuk pergi mengungsi, dan aku mendapatkan apa? Istriku telah terkena wabah tersebut. Aku pun kembali kepada Abu Ubaidah dan mengatakan, wallahi laqad kana fi ahli hadath, demi Allah telah terjadi sesuatu pada keluargaku. Maka Abu Ubaidah mengatakan, la'alla sahibatuka qad usibat, jangan-jangan apa istrimu telah terkena. Qultu na'am, beliau pun mengatakan na'am. Fa umira bi ba'irin, maka diperintahkanlah atau fi amara bi ba'irin farahala lahu, maka diperintahkanlah untuk membawa ba'ir, yakni kendaraan unta, kepada Abu Ubaidah, dan beliau pun pergi. Falamma wada'a rijlahu fi gharzihi tu'in, namun ketika beliau meletakkan kakinya di pelana unta tersebut, beliau pun terkena wabah. Faqala wallahi laqad asabtu, kemudian beliau mengatakan, wallahi laqad asabtu, aku demi Allah aku telah tertimpa wabah tersebut. Yang kemudian dalam riwayat yang lainnya disebutkan Abu Ubaidah Al-Jarrah berdiri di hadapan pasukan-pasukannya dan beliau mengatakan, ayuhan nas, inna hadzal waja' rahmatan bikum wa da'awtu wa da'wat nabiyikum, sesungguhnya wabah ini merupakan rahmat bagi kalian dan merupakan doa dari nabi kalian. Wa mautu salihina qablakum, dan merupakan kematian orang-orang saleh sebelum kalian, yakni wabah tersebut sudah pernah terjadi. Wa inna Aba Ubaidah yas'alallah ay yaqsima li Abi Ubaidah minhu haddahu fatu'ina famata. Yang kemudian kata Abu Ubaidah, sesungguhnya aku Abu Ubaidah meminta kepada Allah untuk memberikan bagian dari wabah tersebut kepada Abu Ubaidah. Yang kemudian beliau pun tertimpa wabah tersebut dan beliau pun meninggal dari wabah tersebut. Kemudian yang menggantikan beliau adalah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Begitu pula beliau bangkit berkhutbah kepada manusia setelahnya dan mengatakan perkataan yang sama, wahai manusia, sesungguhnya wabah ini adalah rahmat bagi kalian dan doa nabi kalian dan kematian orang-orang saleh sebelum kalian. Sesungguhnya Mu'ad meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala ayyaksima li ali Mu'ad minhu habbahum, untuk membagikan kepada keluarga Mu'ad bagian mereka. Fata'ana ibnuhu Abdurrahman famata. Kemudian Mu'ad bin Jabal dan anaknya pun terkena wabah tersebut kemudian mati. Anaknya terkena wabah tersebut kemudian meninggal terlebih dahulu. Kemudian qama fada'a linasi, kemudian beliau berdiri dan mendoakan bagi dirinya sendiri. Fata'ana fi rahatihi, kemudian beliau pun terkena di dalam masa istirahat beliau. Yang kemudian perawi tersebut mengatakan bahwa aku melihat Mu'ad melihat tangannya yang telah terkena wabah. Tsumma yuqallibu dhahra kafi, kemudian beliau membalikan apa? Punggung tangannya dan mengatakan, apa yang aku sukai bagiku dari sesuatu dari bagian dunia ini ada padamu. Yang kemudian setelah itu beliau meninggal radhiyallahu anhu. Nah, kemudian ketika meninggalnya kedua sahabat tersebut, yang mengganti beliau adalah Amr ibn al-As radhiyallahu anhu. Yang dimana beliau berkhutbah kepada manusia dan mengatakan, ayyuhan nas, Inna hadzal waja' idza waqa'a fa inna ma yushta'al isti'alun nar fatahassanu minhu fil jaba' fil jibal. Wahai manusia, wahai kaum muslimin, sesungguhnya wabah ini terjadi itu seperti menyalanya api, menyebarnya kebakaran. Maka berlindunglah dari wabah tersebut di pegunungan-pegunungan. Dan ini yang seperti dicontohkan atau disebutkan oleh Umar radhiyallahu an, yang dimana beliau memerintahkan kepada mereka untuk pergi menuju tempat yang tinggi. Humma kharaja wa kharaja an-nas fatafarraqu wa dafa'ahum Allahu anhum. Kemudian beliau Mu'ad bin Jabal Amr ibn al-As keluar pergi mencari tempat yang tinggi, berpisah, berpencar. Begitu pula manusia pun berpencar, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala mengangkat wabah tersebut dari mereka. Nah, setelah meninggalnya banyak orang tersebut, banyak para sahabat, begitu pula kaum muslimin, yang mana disebutkan mencapai 20 ribu orang yang meninggal karena wabah tersebut, maka kaum muslimin ketika itu mereka bingung bagaimana caranya membagikan warisan-warisan harta-harta yang ditinggalkan oleh orang-orang yang meninggal tersebut. Yang kemudian datanglah Umar ibn al-Khattab. Beliau mendatangi Syam dengan pasukannya, dan beliau yang kemudian membagikan warisan-warisan tersebut secara langsung, membagikan warisan-warisan tersebut secara langsung, yang kemudian para kaum muslimin senang dengan kedatangan beliau. Musuh-musuh Allah yang ketika itu mengintai senang karena banyaknya pasukan kaum muslimin yang meninggal. Mereka pun merasa gentar karena datangnya Amirul Mukminin ke Asy-Syam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka inilah yang terjadi dari wabah yang menimpa kaum muslimin sebelum kita, sebelum ini. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka di dalam hadis yang kita sebutkan, yaitu hadis riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, menyimpan banyak faedah dalam masalah akidah, usul hukum-hukum adab dan lainnya. Yang diantaranya yang pertama adalah seorang pemimpin hendaknya dia keluar untuk melihat sendiri keadaan rakyatnya, sebagaimana keluarnya Umar ibn al-Khattab mendatangi mereka yang ada rakyat yang berada di Syam, melihat secara langsung keadaan mereka. Bahkan sebagaimana disebutkan tadi, beliau yang mengambil alih langsung pembagian-pembagian harta-harta warisan. Kemudian faedah selanjutnya adalah perjalanannya Umar radhiyallahu anhu merupakan panutan atas ketawaduan, yang dimana beliau termasuk dari khulafaur rasyidin, amirul mukminin, termasuk dari al-ashar al-mubashirin bil jannah, 10 orang yang diberitakan kabar gembira bahwa akan menjadi penghuni surga. Namun kemuliaan itu tidaklah menghalangi beliau untuk keluar menuju rakyat beliau, mengikuti keadaan beliau. Ya, ini seharusnya seorang pemimpin seperti ini. Karena ketika pemimpin melihat sendiri keadaan rakyatnya, ini mereka akan membuat ketakutan terhadap musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang ahlul fasad, orang-orang yang merusak, membuat kerusakan di daerah-daerah terpencil misalnya, sehingga mereka menghentikan kezaliman tersebut. Dan ini yang terjadi ketika Umar bin Khattab mendatangi Syam. Musuh-musuh Allah yang ketika itu senang karena meninggalnya banyak pasukan kaum muslimin, mereka pun mundur, tidak berani untuk menyerang kaum muslimin. Kemudian faedah selanjutnya adalah berkumpulnya dengan para ulama, sebagaimana yang dilakukan oleh Umar bin Khattab, yang dimana beliau sendiri merupakan ulama as-sahabah. Namun ketika beliau menghadapi permasalahan, beliau bersama para ulama dari para sahabat yang lainnya. Dan ini menunjukkan akan pentingnya musyawarah untuk menyelesaikan masalah yang dihadapkan oleh kita, sebagaimana dilakukan oleh Umar bin Khattab dalam hadis yang kita sebutkan tadi, bermusyawarah dengan para sahabat, dengan para ulama, para sahabat, yang kemudian beliau mendahulukan ahlul fadl, mendahulukan orang-orang yang memiliki keutamaan dalam hal ilmu dan amal dalam bermusyawarah ketika itu, sehingga beliau terlebih dahulu memanggil para sahabat dari kalangan muhajirin al-awwalin, kemudian setelah itu orang-orang ansar, kemudian setelah itu barulah orang-orang yang masuk ke dalam Islam setelah Fathu Makkah. Yang dimana dari sini kita mendapatkan bahwa kita harus menempatkan manusia sesuai kedudukan mereka. Yang dimana kaum muhajirin lebih mulia daripada kaum ansar, kemudian orang-orang ansar lebih mulia daripada sahabat yang baru masuk Islam ketika Fathu Makkah. Sebagaimana yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Kemudian faedah yang selanjutnya adalah disyariatkannya munadharah, melakukan diskusi ilmiah. Melakukan diskusi ilmu, sebagaimana yang terjadi antara Umar bin Khattab, begitu pula Abu Ubaidah, Amir bin Al-Jarrah radhiyallahu anhum. Melakukan diskusi, yang tentunya diskusi tersebut dilakukan dengan penuh adab, dengan penuh adab melakukan diskusi, sehingga dengan diskusi tersebut maka akan teranglah perkara yang samar dan tampaklah kebenaran. Kemudian faedah yang selanjutnya adanya at-tarjih, atau menguatkan satu pendapat dari pendapat-pendapat yang diperselisihkan dengan memperhatikan dalil-dalil atau faktor-faktor penguat. Dan di mana Umar ini? Umar di sini sebelum datangnya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mentarjih, memilih pendapat untuk kembali ke Madinah, karena ini disepakati oleh sesepuh Quraisy yang tentunya mereka memiliki banyak pengalaman sebagai orang tua, dan juga pendapat mayoritas dari orang-orang muhajirin dan orang-orang ansar. Dan ini tentunya ketika itu beliau belum mendapatkan hadis, sehingga beliau berijtihad menunjukkan keutamaan beliau, yang menunjukkan bahwa saya ijtihad beliau itu sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu pendapat beliau untuk kembali sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menunjukkan keutamaan Umar ibn Khattab dalam banyak perkara. Pendapat Umar sesuai dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Kemudian faedah yang selanjutnya adalah al-khalifah atau penguasa itu berhak memutuskan perselisihan di kalangan umat dalam permasalahan ijtihad. Dia yang memutuskan. Ketika adanya ijtihad, perbedaan pendapat dalam suatu permasalahan, dia yang memutuskan untuk mengambil pendapat yang mana, yang tentunya sesuai dengan dalil-dalil, sesuai dengan ijtihad beliau. Kemudian faedah yang selanjutnya adalah khilaf atau perbedaan pendapat dalam masalah ijtihad tidak boleh menyebabkan terjadinya putusnya hubungan atau terjadinya saling mencela antara satu dan yang lainnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Yang dimana faedah yang selanjutnya bahwa mengedepankan suatu dalil. Dimana Umar ibn Khattab tunduk kepada dalil. Tunduk kepada dalil sebagaimana yang disebutkan dalam hadis tadi. Kemudian faedah yang terakhir adalah tidak memasuki negeri yang terjadi padanya wabah taun, atau para ulama menyebutkan wabah-wabah yang lainnya yang semisal dengannya, maka kita tidak boleh jika berada di luar tersebut, di luar negeri tersebut, untuk masuk ke negeri tersebut. Begitu pula yang berada di dalam tidak boleh keluar karena ingin lari dari wabah tersebut. Yang ini para ulama menyebutkan bahwasanya jika seorang keluar bukan karena lari dari taun, hal ini diperbolehkan. Namun karena dia keluar karena ingin lari dari wabah, maka ini yang tidak diperbolehkan. Ini menunjukkan akan apa? Solusi al-Islam. Sempurnanya agama ini memberikan solusi kepada kita. Apabila ada suatu daerah yang terkena wabah, maka yang harus dilakukan oleh pemimpin daerah tersebut adalah mengisolasi, mengkarantina tempat tersebut. Tidak boleh ada orang yang masuk dan keluar darinya. Yang ini merupakan solusi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu ditambah dengan lainnya, solusi-solusi lainnya jika kita menghadapi wabah tersebut, yaitu berupaya melakukan hal-hal yang apa, pencegahan maupun pengobatan yang selama itu tidak bertentangan dengan syariat. Contohnya seperti memberikan vaksin, melakukan usaha-usaha yang lainnya, memakai apa, masker atau memakai kaos tangan, mencuci tangan setelah terkena sesuatu yang dikhawatirkan menjadi bahan penularan. Dan ini dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala, beliau menjelaskan bahwa tidak mengapa memakai obat apabila dikhawatirkan terkena suatu wabah atau dikhawatirkan menimbulkan penyakit. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan man tasabbaha bi sab'i tamaratin min tamril Madinah lam yadurruhu sihrun wala sammun. Barang siapa yang pada waktu pagi memakan 7 butir kurma Madinah, dia tidak akan diserang oleh sihir dan racun. Ini merupakan tindakan mencegah penyakit sebelum terjadi. Dan tentunya Al-Islam mengajari kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari penyakit. Sebagaimana doa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari akhlak, amal, hawa nafsu yang mungkar dan begitu penyakit yang mungkar. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Begitu pula doa yang lainnya. Rasulullah mencontohkan alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku dari apa yang engkau timpakan kepadanya berupa penyakit. Dan segala puji bagi Allah yang telah melebihkan aku dari yang lainnya. Yang ini menyelamatkanku. Di mana Rasulullah menyebutkan barang siapa yang membaca doa ini maka akan diselamatkan dari bala selama dia hidup. Dan doa yang lainnya, Allahumma inni a'udzubika minal jununi wal jazami wal barasi wa sayyi'il asqam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari penyakit gila, kusta, penyakit kulit, dan segala penyakit yang berbahaya. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kita telah mendengar solusi daripada apa yang kita harus kita lakukan ketika ditimpakan penyakit-penyakit seperti ini. Yang dimana wajib bagi kita untuk beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Meyakini bahwasannya apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepada kita, maka tentunya akan menimpa kita. Dan apa yang Allah tidak takdirkan kepada kita, maka tidak akan menimpa kita. Bagi kita untuk tetap tenang, tidak panik, atau bahkan misalnya menyebarkan berita-berita yang menyebabkan kepanikan di kalangan manusia akan penyakit-penyakit tersebut. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan solusi-solusi yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita terhindar dari penyakit tersebut. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, maka semoga dengan ini kita bisa dengan tenang menghadapi wabah-wabah yang sekarang melanda manusia pada masa-masa ini. Dan ketahuilah bahwasannya wabah tersebut sebagaimana kita sebutkan merupakan rahmat kepada kaum mukminin dan merupakan azab kepada orang-orang kafir. Maka kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang kita bahas pada kesempatan yang sempit ini bermanfaat bagi diri kita dan bagi kaum muslimin. Subhanakallah bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fikum walhamdulillahi rabbil alamin.